semula. Ku tak tahu engkau juga kan ingin memilikinya. Bukankah ku lebih dulu bila engkau temanku, sebaiknya tak mengganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda cinta. Janganlah kamu banyak bermimpi, oh. Dia untuk aku, bukankah belum pasti kamu juga kan jadi terjadi. Tak usah mengaturku. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Lihatlah nanti.